Mitra bisnis, dalam beberapa tajuk tulisannya di web quickyangi.com, mari berdiskusi. Quickyangi menyebutkan, demokrasi yang berlangsung di Indonesia adalah demokrasi di mana 50% plus 1 bisa menentukan segala-galanya. Meski asas musyawarah masih diberlakukan, namun belakangan mulai terasa bahwa lambat laun, praktek politik didominasi oleh pengambilan keputusan yang didasarkan oleh suara terbanyak, walaupun selisihnya hanya 1%, yang pada akhirnya tidak lagi menjadi cerminan dari demokrasi, melainkan menjadi cerminan dari kekalutan dan anarki. Dan untuk membahas solusi dari persoalan tersebut, inilah perbincangan Pak Seven bersama Quickyangi. Baik Pak Quick, apakah Bapak melihat berbagai blunder yang dialami oleh bangsa ini pasca amandemen UUD hingga 4 kali hanya bisa diatasi oleh pemimpin yang berani serta menggunakan kekuasaannya dengan tangan besi untuk kembali kepada konstitusi yang murni sebelum diamandemen? Iya betul. Kalau menurut pendapat saya berani, oleh karena sekarang sudah kacau. Jadi sekarang berani atau tidak mengambil risiko itu. Tapi Pak, apakah model pemilihan langsung seperti sekarang tidak bisa menghadirkan pemimpin kuat serta bertangan besi seperti yang Bapak maksudkan? Tidak bisa, bisa. Akan tetapi kan bisa dilakukan. Akan tetapi terus untung-untungan kan, sebab presidennya ini kan dipilih oleh rakyat, gubernur oleh rakyat, bupati oleh rakyat. Lah rakyatnya yang tidak berpendidikan, tidak mengerti apa-apa, lalu memilih semuanya itu atas dasar iklan. Uang mereka, ada yang langsung disogok, satu suara sekian, ada yang memasang poster. Saya tanya kepada beberapa bupati, saya dalam diskusi saya mengatakan bahwa ini salah satu bencotan demokrasi ini kan, ini bagaimana pemimpin bangsa Indonesia kok lalu menjadi tidak sederhana lagi, mereka mengeluarkan uang banyak sekali keliling Indonesia, menyombongkan diri, pilihlah aku gitu. Dan itu yang dipilih. Ketika saya mengatakan demikian di hadapan beberapa anggota DPR yang terpilih di daerahnya, mereka mengatakan, tapi kalau tidak begitu nggak dipilih Pak, ini sudah terbukti bahwa yang keluar ruang pasang poster, pasang macam-macam itu yang ya itu kepilih semuanya gitu. Kalau pemilihan didasarkan atas faktor-faktor seperti itu, ya lalu kacau balau kan. Bukan orang yang paling kompeten yang duduk di atas. Demikian Quickyangi. Benny Rahmadi, Pas FM.